Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita panjatkan puja dan puji kita kepada Zat yang paling pantas untuk dipuji dan dipuja, satu-satunya yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi, dan yang akan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali sesuai dengan kehendaknya. Dia juga yang maha kuat, maha adil, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Allah yang maha sempurna dan maha suci, Dia telah menggantungkan segala kebutuhan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah teman-teman sekalian mengucapkan kalimat mulia dan sempurna ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salam penghargaan, salam yang penuh dengan cinta dan harapan bisa bertemu dengan manusia terbaik. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, juga ilmunya. Sebaik-baik suri teladan untuk manusia dan jin. Manusia yang telah disempurnakan segala risalah atau seluruh risalah langit dengan diutusnya. Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat dan penghargaan kepada manusia terbaik ini. Dan dijadikan ibadah untuk orang-orang beriman, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan Minhajul Muslim kita, semoga Allah berkahi waktunya. Pasal ketiga dalam bab adab, adab terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Suci dan Maha Tinggi, Al-Qur'an Al-Karim. Dan sudah kita sebutkan adab, dan akan sering kita ulangi untuk mengingatkan kembali, adalah perilaku yang indah atau kemasan yang indah pada setiap perbuatan ibadah yang telah diperintahkan. Begitu pula dengan meninggalkan larangan yang telah diancamkan. Maka ini ada nilai plusnya. Kalau kita berbicara masalah adab terhadap kalamullah, perkataan Allah di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Dan ini sifat dasarnya Al-Quran adalah kalamullah. Dan dia bukan makhluk. Tidak seperti kita-kita ini. Sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam mengatakan Al-Quran makhluk. Dan ini keliru. Imam Ahmad rahimahullah memperjuangkan tentang poin ini sampai beliau dihukum, dicambuk berdarah-darah oleh khalifah yang hidup pada zaman itu, yang mempertahankan kalau Al-Quran khalifahnya mengatakan makhluk. Imam Ahmad menjawab dengan sangat sederhana, kalau kita mengatakan Al-Quran makhluk, berarti ada bagian dari Allah yang makhluk. Karena ini adalah kalamullah, perkataan dan pernyataan Allah. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, judulnya ini punya makna. Adab terhadap kalamullah. Beliau tidak bilang langsung adab pada Al-Quran. Ada poin yang beliau ini titik beratkan di sini. Dan ini pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang perlu dipertahankan dan dijelaskan. Kalau Al-Quran bukan hanya sekedar buku, tulisan seseorang, atau informasi yang bisa berubah-ubah tergantung perkembangan zaman dan waktu, juga tempat, tetapi ini adalah kalamullah yang abadi. Sudah ada di Lauhil Mahfuz. Dan diturunkan secara beransur kepada Nabi Muhammad SAW. Serta membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Quran ini jangan cuma dilihat kertasnya yang kita susun di dalam kertas atau di atas kertas. Tapi kandungan dan isinya adalah pernyataan Allah. Tidak akan butuh untuk direvisi, tidak butuh untuk dipertemukan dan dipartnerkan dengan buku-buku lain buatan manusia, tapi Al-Quran sudah lengkap dan sempurna. Kalau seseorang teman-teman sekalian membaca Al-Quran, dia baca saja, kapan ada kesempatan dia baca, dapat pahala. Kita sedang bicara masalah adabnya, bagaimana kita lebih mengemas itu supaya bisa lebih bagus, lebih rapi. Misal contoh, dia meletakkan Al-Quran itu di tempat yang tinggi sehingga tidak tergeletak di tanah misalnya, atau tidak ada buku yang lain yang berada di atas Al-Quran. Misal rak buku tiga tingkat, dia taruh Al-Quran di tingkat pertama sementara di atasnya ada buku-buku lain buatan manusia, catatan manusia. Ini adabnya, dia harus ditaruh di atas. Contoh saja, atau dia mengarahkan kakinya ke arah Al-Quran sementara ada Al-Quran di depannya. Atau dia memotong ayat-ayatnya sementara ayat itu ditilawahkan, ya, seperti dia sedang memotong perkataan sang pencipta Allah, dan seterusnya. Kalau seseorang memberikan kemasan kepada Al-Quran, dia punya ekstra pahala. Di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim beriman terhadap kemahasucian kalamullah yang maha tinggi, kemuliaannya dan keutamaannya atas segala perkataan. Kalau sudah Allah berfirman, yang lainnya semua ditinggal. Udah enggak ada lagi. Enggak ada pilihan. Udah enggak perlu sama sekali kita dengan selain Al-Quran. Saya ingat-ingat, mungkin saya pernah singgung yang lalu atau tidak, tapi teman-teman sekalian, saya yakin kita sangat berbahagia kalau kita sedang menunggu SMS atau WA dari orang yang kita cintai, orang yang kita hormati, atau seseorang yang sedang kita tawarkan sebuah produk, sebuah bisnis, proyek, dan kita berharap sekali dia menjawabnya. Saya yakin mungkin kita penasaran, mau tidur kita lihat HP-nya, bangun tidur kita lihat HP-nya, selalu begitu. Dan kalau ada masuk namanya dia, kita sangat gembira. Apalagi kalau memang jawabannya iya terhadap apa yang sedang kita tawarkan misalnya. Baik menawarkan menikah, menawarkan proyek, menawarkan apalah, ya, nasihat. Semua itu mungkin akan membuat kita bahagia. Bagaimana teman-teman sekalian, seseorang di antara kita tidak berpikir di dalam HP-nya sendiri ada berita dari Allah, ada program Al-Quran. Kenapa dia tidak bahagia, tidak gembira membukanya sebelum buka semua surat-surat yang datang dari manusia? Kenapa dia tidak bangga, tidak gembira begitu membukanya, langsung mendapatkan berita dari sang pencipta Allah, langsung diberikan pahala setiap hurufnya 10. Ini semua contoh rasional saja. Banyak orang yang tidak mengemas atau tidak menggunakan adab dengan kalamullah. Ada orang subhanallah, HP, di HP-nya program Quran ada lengkap 30 juz. Bahkan sekarang dengan suara imam-imamnya yang bisa membaca. Tapi dalam seharian tidak pernah sama sekali dinomor kesiankan Al-Quran, yang dia sibuk dengan WA teman-temannya. Mau tahu perkembangan temannya kemana, makan siang hari ini, kumpul nanti malam di mana, pakai baju apa, nonton apa, segala macam. Padahal sebenarnya di dalam HP-nya ada perkataan Allah yang maha suci dan maha mulia. Banyak orang tidak tahu dan tidak mengemas masalah ini teman-teman sekalian. Contoh yang lain untuk lebih memahami, tadi itu sudah poin yang kita inginkan, tapi saya ingin datangkan contoh rasional yang lain. Kalau seandainya di masjid ini ada seseorang datang, kita kenal orang itu. Dia memiliki perusahaan yang terkenal, maju, berkembang, menguntungkan. Dia datang, dia bawa semua alat presentasinya, kemudian dipresentasikan kepada kita. Dan perusahaan ini jelas, produknya jelas, namanya jelas, alamatnya jelas, pemiliknya jelas. Semua yang berhubungan dengan masalah hukum jelas. Menawarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, siapa yang investasi dana, misal 100 juta, dalam sebulan dia akan dapat 100%, 200 juta. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau sudah jelas ini perusahaannya, jelas pemiliknya, jelas ini programnya, jelas surat-surat ya hukum yang kita butuhkan kalau terjadi apa-apa, lalu dijanjikan 100% keuntungan, ikut gak kira-kira? Nah, ibu-ibu saja mau ikut, bapak-bapak gak semua? Kena ragu ya? Masih ragu gak kira-kira? Tentu saja kalau saya akan ikut. Kalau saya tahu perusahaannya, pemiliknya siapa, perusahaannya di mana, pekerjaannya jelas, semua pakai surat-surat notarisnya jelas, kalau ada apa-apa kita bisa tuntut secara hukum, terus dijanjikan 100% keuntungan, Orang kadang-kadang perusahaan tawarkan 20-30% keuntungan aja setahun, banyak orang yang ikut. Gitu kan? Orang sekarang perbankan menawarkan 5%, orang banyak ikut. Ini bagaimana kalau 100%? Tentu orang berlumba-lumba. Apalagi kalau 200%, mungkin orang berlumba-lumba. 100 juta jadi 200 juta dalam satu bulan, silakan ambil semuanya. Pernah enggak kita berpikir, teman-teman sekalian, ini investasi dengan manusia? Pernah enggak kita berpikir bahwasanya kita bisa berinvestasi dengan Sang Pencipta Allah? Ini semua, ini langit yang kita lihat depan mata, udara yang kita hirup, semua pohon-pohon, apa saja. Ini bukan cuma sebuah building, ya. Building seorang owner manusia yang memiliki building yang terkenal, kemudian benar bisnisnya, kemudian kita ikut investasi. Ini perusahaan, tanda kutip, lihat besarnya. Semua ini, semua tidak terkecuali, yang terjangkau, tidak terjangkau oleh mata kita, pemiliknya Allah. Jelas-jelas depan mata, kita bisa rasakan udaranya, kita bisa lihat tumbuh-tumbuhannya, kita bisa lihat hewan-hewannya. Kita sendiri pun diciptakan sama dia. Allah mengajak kita, siapa yang mau investasi? Ini saya ini yang menciptakan langit dan bumi, mengajak kalian investasi. Investasinya adalah berbagi di jalan Allah, kasih fakir miskin. Saya balas minimal 10 kali lipat, 1000%. Itu janji dari Allah. 1000%, 10 kali lipat minimal. Bahkan dalam hadis dikatakan bisa 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mendatangkan sekian banyak unta untuk memenuhi kebutuhan muslimin pada saat orang Yahudi dan orang munafik menaikkan harga di pasar Madinah. Maka dia sengaja mengutus ke sana sekian ribu ekor unta, semuanya kebutuhan sehari-hari. Utsman bin Affan ingin menunjukkan sebuah poin kepada orang pada saat itu dan kepada kita sampai sekarang, Allah abadikan ceritanya, termasuk bisa sampai ke Bapak Ibu pada pagi ini. Maka pada saat kafilahnya datang mendekati pintu gerbang Madinah, orang-orang Yahudi dan orang munafik menahan. Setiap unta, satu pegawai. Ribuan unta berarti ribuan pegawai juga, penuh dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Maka semua pedagang Yahudi dan munafik ini menunggu di pintu gerbang. Lalu mereka mengatakan, siapa pemilik ini? Orang-orang yang pegawai ini memegang unta, kalau kita sekarang supirnya mobilnya, mengatakan Utsman bin Affan. Mereka bilang, coba panggil, kami ingin negosiasi. Datanglah Utsman bin Affan. Lalu mereka bilang, Utsman, mau jual enggak? Utsman bilang, boleh. Berapa? Utsman bilang, penawaran kalian berapa? Ada satu orang di situ nyeletuk, dia bilang apa? Utsman, saya akan beli bukan cuma produknya, sama unta-untanya. Kalau kita bawa mobil, isinya misal saja semangka dari luar kota, pakai mobil pick up. Ada orang mau beli bukan cuma semangkanya, sama mobil pick up-nya dibeli. Semua, ini semuanya nih, saya beli. Dan saya lipat gandakan setiap produk satu kali lipat, maksudnya 100% keuntungan. Kalau harganya 100 ribu jadi 200 ribu, langsung. Mau enggak? Kata Utsman, saya mau lebih. Ini sudah jelas-jelas, dibeli semuanya. Cash pada saat itu, terima. Semua, tidak perlu masuk lagi, tidak perlu pusing, jual, dagang, segala macam. Ada yang bilang, Utsman, dua kali lipat, 200%. Kata Utsman, saya mau lebih. Ada yang nyeletuk, tiga kali lipat, 300%. Saya mau lebih. Empat kali lipat, Utsman, saya mau lebih. Terakhir ada satu orang Yahudi, pedagang paling kaya, mengatakan, Utsman, ini penawaran terakhir, yakin tidak ada yang tawar di atas itu. 5 kali lipat setiap produk. Kalau 100 ribu, jadi 500 ribu atau 600 ribu. Kata Utsman, saya ingin lebih. Orang itu bilang, kau sudah gila, Utsman. Siapa yang mau tawar semua produk ini? Sama sekalian unta-untanya. Kata Utsman, mau tahu siapa yang bisa lebih beli dari saya? Dia bilang iya. Mereka bilang iya. Dia panggil pegawainya, suruh panggil semua umat Islam di Madinah. Semua, panggil semua. Begitu datang semuanya, kata Utsman, hai muslimin, saksikan. Ini semua wakaf buat kalian. Ambil, silakan. Waktu itu umat Islam terganggu, enggak bisa belanja di pasar. Karena yang mayoritas menjaga pasar memiliki dagangan orang Yahudi sama orang munafik. Yang sengaja kalau orang Islam datang dinaikkan. Maka Utsman bagi cuma-cuma di depan mereka. Tadinya Utsman bisa untung 500%, 5 kali lipat. Setelah selesai semuanya, orang Yahudi sama orang munafik lihat depan matanya bagaimana produk yang bisa mereka dapat untung dari situ dibagi cuma-cuma. Setelah habis semuanya itu, Lalu Utsman balik ke mereka. Mau tahu siapa yang bisa lebih daripada kalian? Mereka bilang, apalagi yang kau bisa jual Utsman? Udah habis. Kata Utsman bin Affan, Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjanjikan kepadaku 10 kali lipat. Minimal itu 1000%. Kenapa teman-teman masih banyak di antara kita yang tidak mau sedekah ini? Dia investasi dengan Allah sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Kata Allah, siapa yang mau meminjamkan Allah, tanda kutip di sini, Allah tidak butuh, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang baik. Teman-teman tahu, para sahabat dan para tabi'in, itu mereka bukan sibuk investasikan uangnya di bisnis ini, bisnis itu, tidak. Tiap hari bawa duit keluar cari orang miskin, investasi sama Allah. Kaya, enggak susah mereka. Cuma ini tidak difahami, ini namanya adabnya. Kalau tadi itu kita jelaskan sebenarnya adab dalam berinfak. Begitu pula kalau kita tarik ke materi kita. Masalah adab dengan kalamullah. Masa kita lebih bahagia, lebih gembira menerima SMS, berita dari orang, dari manusia yang bisa saja gagal usahanya, bisa saja tidak benar beritanya, bisa saja hanya sementara, bisa berubah. Allah Subhanahu wa taala abadi. Luangkan teman-teman sekarang waktu untuk baca kitabullah dalam sehari. Gembiralah menerima pesan dari Allah, karena ini adalah kalamullah. Dan saya sudah pernah bilang, kalau perlu setiap kali mau lihat WA, sebelum baca WA-nya manusia, baca dulu Al-Quran walaupun satu ayat, baru kembali lagi ke WA manusia itu. Karena memang sudah begitu yang harus kita lakukan. Memprogramkan khusus untuk membaca Al-Quran, mengemasnya, ya, memilih program yang terbaik kalau di HP, atau memilih Al-Quran yang terbaik, ya, terjemahannya, bentuknya, kemudian kita pun, ya, setelah itu membacanya, maka ini ada pahala ekstra selain membaca. Saya akan bacakan perkataan beliau kembali lagi teman-teman sekalian, Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah. Seorang muslim beriman terhadap kemahasucian kalam Allah yang maha suci atau maha tinggi, kemuliaannya dan keutamaannya di atas segala perkataan. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak membawa kebatilan, tidak ada yang salah di situ, enggak perlu revisi, baik dari arah depan maupun belakang. Maksudnya di sini orang Arab sering menggunakan bahasa dari arah depan, arah belakang, artinya baik, ya, di masa lalu atau masa akan datang, atau makna lainnya adalah tidak akan pernah ditemukan celah kesalahannya dan kekurangannya dari sisi manapun. Karena manusia tentu jalannya ke arah depan atau ke arah belakang. Orang jarang-jarang ke arah samping, kecuali diarahkan badannya. Jadi yang dimaksud dengan kalam tadi, itu perkataan tadi. Barang siapa yang berkata dengannya, siapa yang mengucapkan Al-Quran, niscaya dia benar. Dan barang siapa yang berhukum dengannya, niscaya dia akan adil. Ahli Al-Quran adalah ahli Allah atau wali Allah. Orang yang sibuk membaca Al-Quran, orang yang sibuk, ya, menerapkan Al-Quran adalah kekasih-kekasih Allah. Ada orang subhanallah tiap hari Quran, tiap hari ini, tiap hari itu. Bukan dilarang, bukan. Tapi dia lupa Al-Quran. Sampai pernah Imam Syafi'i rahimahullah jalan di Mesir, dia bertemu dengan beberapa orang ulama juga. Ulama-ulama ini sibuk bawa kitab-kitab fikih yang berat-berat, mau pergi ngajar gitu. Imam Syafi'i lagi pegang di tangannya Al-Quran. Sudah hafal Quran loh 30 juz dari umur 6 tahun rahimahullah. Tapi beliau mengatakan pada ulama-ulama yang lewat di depannya, sungguh kalian telah tersibukkan dengan kitab-kitab itu dan meninggalkan kitab ini. Ini induknya. Dan termasuk anjuran, kalaupun kita sudah menghafalnya, tetap membaca dengan cara melihat fisiknya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hafal Al-Quran di luar kepalanya. Bahkan beliau mengkhatam Al-Quran di setiap sholat witirnya. Bukan lagi sholat malam, sholat witir 30 juz dibaca. Mungkin teman-teman tanya, bagaimana bisa? Itu taufik dari Allah. Kalau Allah mau memberkahi seseorang, bisa. Ada orang hidup, mungkin cuma 17 tahun umurnya. Dari balik mungkin cuma dari 14 tahun sampai 17, mungkin 3 tahun. Tapi sudah banyak kebaikan yang dia lakukan, dikenang banyak kebaikannya. Allah berikan taufik. Kalau sudah taufiknya Allah yang datang, Allah memberikan dia kemudahan untuk melakukannya, maka itu berbeda. Utsman bin Affan walaupun hafal Quran setiap malam khatam Al-Quran dengan hafalannya di sholat witirnya, maka beliau radhiyallahu anhu tetap membaca fisiknya Al-Quran. Sampai beliau punya Al-Quran dari bahan kulit, itu pada saat beliau meninggal ditemukan, ya kulitnya pun sudah mulai ada yang sobek karena seringnya dibuka lembarannya. Hidupnya dengan Al-Quran. Setiap saat Al-Quran dibaca, gembira dengan pesan dari Allah. Bagaimana dengan kita teman-teman sekalian? Jarang sekali baca Al-Quran, jarang melihatnya. Ya. Paling cuma bangga, oh iya ada program Al-Quran. Ada yang lebih parah, memang sama sekali tidak ada program Quran di HP-nya. Kalaupun dia punya program Quran, tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dibaca, tidak pernah pengen tahu bagaimana bacaannya yang benar. Padahal sebenarnya kata beliau, ahli Al-Quran, orang yang sibuk membaca Al-Quran, mentadaburinya, kemudian juga dia menghafal dan mengamalkan, ada empat hak Al-Quran itu, dia baca dan membaca ini dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, berurut. Ini sunnah. Bapak Ibu tahu artinya, enggak tahu artinya, baca saja. Enggak ada urusannya. Artinya, kalau dia ngerti, Alhamdulillah. Kalau dia tidak ngerti, tetap perintah Allah untuk dia membaca Al-Quran. Yang kedua, tadabbur. Tadabbur artinya mengambil artinya, maknanya, pelajari tafsirnya. Termasuk majelis-majelis ilmu, seperti nanti kita lihat banyak sekali firman-firman Allah yang kita baca insyaAllah, dari surah ini ayat sekian, dari surah ini ayat sekian, ini semua teman-teman sekalian termasuk mentadabburi. Tapi kalau mau yang lebih tinggi lagi, tadabbur itu sebenarnya yang dimaksud adalah bagaimana seseorang memilih dari 114 surah Al-Quran, surah mana yang paling dia suka. Saya pernah kasih gambaran, kalau ibu-ibu mau baca tentang perempuan ada surah Maryam, ada surah An-Nisa, bapak-bapak mau baca tentang laki-laki ada surah-surah nama laki-laki, nama nabi-nabi, surah Ibrahim, surah Muhammad, surah Yunus, ya, surah Yusuf, ada. Tentang hewan-hewan ada, Al-Baqarah, sapi betina, An-Nahl, ada lebah, Al-Naml, ada semut, ya, ada Al-Fil, gajah, ada Al-Ankabut, ya, ada laba-laba. Tentang hari kiamat ada Al-Qiyamah, ada At-Tammah dan seterusnya. Ya. Tentang apa saja umat-umat sebelum kita ada, kejadian-kejadian tentang akan datang juga sudah ada, semuanya terinci. Maka dia pilih surah yang paling dia suka, kemudian dia mulai tadaburi, baca setiap hari, jadwalkan baca beberapa ayat. Kalau saya sarankan itu minimal 10 ayat, baca 10 ayat dengan terjemahannya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membaca Al-Quran di malam hari sebelum tidur 10 ayat, dia akan diberikan satu kintar, dan satu kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dunia dan seluruh 10 ayat saja. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Kalau bisa punya Quran sekalian di rumah yang dengan tafsirnya bagus, ada sebab nuzulnya, belajar. Yang ketiga, menghafal. Menghafal juga sama, satu hari 10 ayat saja. Dan harus memulainya, jangan tidak memulai. Hafal ini. Terus saja hafal. Ada orang subhanallah menunggu tulisannya manusia, menunggu susunan lagu-lagunya manusia, sibuk. Begitu ditulis baru hafal. Hafal. Ada orang mungkin subhanallah bisa lebih dari 100 atau 200 album nyanyi di kepalanya. Tapi ayat Al-Quran dihitung jari. Inna atina wal asr. Berputar di situ terus. Itu pun baik kalau bacaannya benar. Padahal sudah listnya sudah rapi, 114 surah. Baca setiap huruf satu pahala. Hafal, mulai hafal. Dan olahraga otak yang paling benar menghafal. Hafal Bapak Ibu sekalian. Nanti saya lupa, itu waswas syaitan. Enggak ada orang hafal 30 juz lupa 30 juz. Enggak mungkin itu. Kecuali memang dia dasarnya malas. Tapi orang lupa 2 ayat, 3 ayat, sambungannya masuk akal. Imam haram juga begitu kan. Dari kecil hafal Quran, begitu dia baca Ramadan, ada yang salah. Dibetulkan sama orang di belakangnya, normal sekali. Tapi 1-2 ayat, sambungannya, iya. Habis itu kembali lagi, lihat lagi Al-Quran, bisa diperbaiki. Kan bisa sebenarnya, asal mau. Penyakit al-malas harus dihilangkan. Nah, jelas gak ini? Hadir di majelis ilmu itu dengar dan amalkan loh ya. Kalau masuk telinga sini, tutup telinga kirinya supaya enggak keluar tuh. Supaya berbekas ya. Amalin, mulai. Dan ini juga cara menghafal, tidak harus dari surah pertama sampai surah 114. Pilih surah yang paling kita suka apa. Tadi ibu misalnya surah Maryam. Hafallah 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Amalkan dalam sholat. Mudah sekali kok. Berapa rakaat jumlah kita sholat satu hari itu? Banyak sekali, apalagi ibu-ibu. Karena sholatnya bisa di rumah. Kalau bapak-bapak mungkin masih ikut sama imam. Yang dia boleh baca di sholat duhur dan sholat asarnya. Karena sholat sir. Selesai al-fatih dia masih bisa baca surah. Tapi kita masih punya juga sholat sunnah kalau kita bicara. Ada sholat duha, 12 rakaat. Kalau dia hafal satu hari 10 ayat, rakaat pertama baca 5 ayat, rakaat kedua ayat 5 ayat lagi sudah selesai 10 ayat, dia salam nih. Dia masih sholat 6 kali kan, 6 kali 2 rakaat, 12 rakaat kalau duha misalnya. Itu dia ulang-ulangin semua hafal. So, qobliyah duhur ada 4, ba'diyah duhur ada 4, qobliyah asar ada 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2. Banyak, 10 ayat sudah dihafal di luar kepala satu hari itu. Asal mau saja. Jangan malas ya. Ini syaitan ini membuat kita malas, menganggap berat. Mulai dulu. Dan sudah sering saya ulangi pada bahasa Arab, jarrib ta'rif. Coba, kau akan tahu nanti gitu kan? Ini belum coba sudah bilang gak mau. Gimana cara? Sudah bilang gak bisa. Dan saya sudah pernah ajarkan teman-teman sekalian, kaidah syari adalah semua kamus negatif saya tidak bisa. Di benak kita hilangkan, di otak ini gak boleh ada. Saya enggak bisa, saya enggak mampu, saya enggak mungkin, saya semua buruk. Saya jelek, saya begini. Ini enggak ada dalam Islam ini. Kita kalau bilang diri kita jelek teman-teman sekalian, itu kita sedang menghina Allah, itu bahaya. Allah yang ciptain kita. Allah lebih tahu bahwasanya itu sudah cukup buat kamu. Udah. Alhamdulillah, syukur. Yang terakhir, yang keempat adalah mengamalkan isinya. Ini hak Al-Quran. Harus dikasih teman-teman sekalian. Baca, tadabburi, hafal, dan amal. Sekali lagi dikatakan oleh beliau, saya ulangi, seorang muslim beriman terhadap kemahasucian kalam Allah yang maha tinggi, kemuliaannya, Quran itu mulia ayat-ayatnya, dan keutamaannya atas segala perkataan. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak membawa kebatilan, enggak ada yang salah. Baik dari arah depan maupun arah belakang. Barang siapa berkata dengannya, dia selalu ucapkan Allah berfirman, Allah berfirman, Allah ingatkan, Allah larang. Niscaya dia benar. Dan barang siapa yang berhukum dengannya, niscaya ia akan adil. Ahli Al-Quran adalah ahli Allah atau wali Allah dan manusia pilihannya. Orang yang berpegang teguh dengannya, dengan Al-Quran, niscaya akan selamat dan beruntung. Sedangkan orang yang berpaling darinya, niscaya akan binasa dan rugi. Keimanan seorang muslim terhadap keagungan kitab Allah yang maha suci dan maha tinggi ini, kemahasucian dan kemuliaannya akan bertambah dengan riwayat hadis yang berasal dari manusia yang mana Al-Quran diturunkan kepadanya, yang diberikan wahyu kepadanya. Makhluk pilihan dan penghulu kita, Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menerangkan tentang keutamaan Al-Qur'an seperti dalam sabda beliau di dalam hadis riwayat Muslim nomor 804. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an, iqra'ul Qur'an. Fa innahu yaji'u yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi." Bacalah Al-Qur'an, baca. Jangan tinggalkan. Karena sungguhnya ia nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat, pertolongan kepada ahlinya atau penghafalnya, pembacanya, pengamalnya. Hadis ini sangat agung karena Nabi SAW selalu di sini menggunakan fi'lul amr, kata perintah. Iqra'u, semua kalian baca, baca. Jangan sampai tinggalkan. Belajari cara bacanya. Tadabburi ayat-ayatnya. Kemudian Nabi SAW menjanjikan orang yang mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, menghafalnya, mengamalkan isinya adalah manusia terbaik. Kata Nabi SAW di dalam hadis as-sahih, hadis sahih riwayat Bukhari, nomor 5027, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, maksudnya sebaik-baik adalah kedudukannya, derajatnya di sisi Allah, ya, balasannya nanti, ya. Kalau Allah memberikan tambahan ekstra pahala, semuanya itu sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari tadi empat hal itu dia pelajari, dia baca, dia tadaburi, dia hafal, dia amalkan. Itu adalah sebaik-baik orang, lalu dia ajarkan kepada orang lain. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, kata Nabi SAW, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Qur'an maksudnya orang yang sibukkan diri dengan Al-Qur'an, membacanya, mentadabburinya, memahami maknanya, menghafalnya dan mengamalkannya adalah orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang kepercayaannya. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain dan hadis ini riwayat Baihaqi, sebagian ulama melemahkan sanadnya, tapi karena dia masuk dalam masalah fadilah dan tidak terlalu lemah, maka ada yang memeganginya. Di mana Nabi SAW bersabda, innal quluba tasda' kama yasda'ul hadid, faqila ya Rasulullah wa ma jila'uha, faqala tilawatul Qur'ani wa dhikrul maut. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana karatnya besi, sebagaimana layaknya besi bisa berkarat. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana caranya menjadikannya mengkilat kembali, hilang karat-karatnya, bersih lagi kembali? Beliau menjawab dengan membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Dua hal itu. Kalau teman-teman rasa imannya lemah, malas ibadah, ambil Al-Quran segera, baca. Baca Al-Quran. Baca dengan artinya, kalau kita karena belum mengerti bahasa Arab, misalnya baca dengan artinya. 10 ayat, 20 ayat, satu surah pendek, sesuatu yang bermanfaat. Baca selalu. Tentu mengingat kematian ini juga adalah hal yang lain. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kafa bil mauti dzakhira. Cukuplah kematian bisa menjadi pemberi peringatan. Ini memang berbeda, kita disuruh ziarah kubur, kata Nabi SAW. Kuntum nahaitukum an ziarah kubur fazruha fa inna tudzakkirul akhirah. Saya pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang coba ziarahlah. Karena dia bisa mengingatkan kalian tentang alam akhirat. Kalau kita juga akan mati loh seperti ini, sehebat apapun prestasi dunia kita akan hilang semuanya. Kata beliau, suatu ketika salah seorang musuh bebuyutan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Hai Muhammad, bacakanlah kepadaku Al-Quran." Kemudian Nabi SAW membacakan surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Al-ayat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat dekat, melarang perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Belum selesai Rasulullah SAW membacanya, musuh tersebut meminta beliau mengulangi bacaannya karena kagum akan keagungan lafadznya, kesucian makna-maknanya, terpesona dengan kejelasannya atau al-bayan dalam bahasa Arab, dan karena tertarik dengan kekuatan pengaruhnya. Belumlah dia meninggalkan tempat kecuali dia mengakui dan menyatakan kesaksiannya atas kesucian kalamullah yang maha tinggi dan keagungannya. Ia berkata dengan kalimat, demi Allah, sungguh ia memiliki kelezatan dan keindahan. Dan sesungguhnya bahwa ia berdaun rindang dan atasnya berbuah lebat. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara seperti ini. Berapa banyak fakta-fakta lapangan teman-teman sekalian, orang-orang yang hatinya kosong, kemudian dia mendengar Al-Quran, hatinya jadi tenang, termasuk orang-orang kafir. Berapa banyak kalau kita ketik di Google saja, kisah masuk Islamnya orang-orang karena Al-Quran. Banyak sekali. Mungkin ada ribuan kisah itu. Bagaimana mereka tadinya begitu mendengar Al-Quran, tersentuh. Akhirnya merasa tenang jiwanya. Coba teman-teman sekalian, jangan berhenti, ini harus baca. Tiap hari dibaca. Kalau satu kali baca masih belum terasa, nanti yang bacaan kedua, nanti bacaan ketiga. Mungkin ada dosa yang menghambat kita untuk bisa khusyuk. Coba baca aja terus. seminggu, dua minggu, kita akan rasakan nanti manfaatnya. Apalagi kalau ngerti artinya itu luar biasa, teman-teman. Kita temukan orang-orang yang mengerti bahasa Arab, kadang-kadang dia tidak bisa tahan, dia menangis kalau dia membaca ayat Allah. Itu terjadi pada para sahabat, dan sampai hari ini juga imam-imam Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan orang-orang Muslim di Indonesia pun ada yang Masya Allah hafal Quran dan mengerti bahasa Arab. Akhirnya mereka pada saat membaca itu mereka asyik, ya, terbawa dengan ayat itu, kemudian mereka bisa menangis, ya, karena nyamannya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, seorang Muslim, kata beliau Syekh Abu Bakar rahimahullah, selain ia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkannya, berpegang teguh dengan adabnya dan berakhlak dengan akhlaknya, maka ketika membaca ia juga berpegang teguh dengan adab-adab sebagai berikut. Sekarang kita dengarkan rincian Syekh Abu Bakar rahimahullah tentang masalah beradab dengan Al-Quran. Tentu untuk, ini hanya untuk menguatkan saja, ya, hanya untuk menguatkan. Kita juga kalau mungkin teman-teman pernah lihat orang yang kena sihir, kesurupan, ya. Kalau dibacakan Al-Quran, jinnya teriak-teriak, kesakitan. Kadang-kadang cuma bacaan ayat, beberapa ayat saja, sudah mereka sudah mengakui luar biasa panasnya, luar biasa begini, kesakitan. Dan teman-teman perukia punya banyak pengalaman dalam masalah-masalah seperti ini, dan banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa, gitu. Yang luar biasa, yang memang terbukti. Ini cuma penguat saja, ya. Walaupun ini tidak ada, tetap alhamdulillah kita sebagai orang mukmin sudah faham apa yang baru dibacakan. Ingat teman-teman, orang yang berakal dari manusia adalah orang yang kalau disampaikan dengan pernyataan lisan, dia sudah faham. Itu orang berakal. Ada manusia subhanallah enggak bisa. Sengaja dia begitu. Dianggap remeh semua perkataan, tidak ada statement yang menarik bagi dia. Semuanya dianggap remeh, dianggap biasa. Cirinya biasanya orang juga seperti ini, kalau ada orang bicara dia selalu tidak mempedulikan. Tidak pernah melihat wajah orang tuanya pada saat bicara sebagai bentuk merendahkan misalnya, atau dia peduli mendengarkan perkataan pasangannya pada saat lagi bicara dengan melihat wajahnya, peduli dengan kata-katanya, atau teman dekatnya, dia mendengarkan apa yang disampaikan, sehingga memang menilai perkataan orang, tidak memotong di tengah perbicaraan. Ini semua orang-orang kalau melakukan ini, dia melanggar ini, ya, tidak peduli orang tuanya bicara sambil dia jalan saja, maka semua tidak ada nilainya sama dia. Orang seperti ini biasanya nanti pengalaman, kejadian, baru membuat sadar. Nanti kalau sudah tabrakan, kalau sudah stroke, sudah bangkrut, sudah ini, dia dengan cara itu baru mau kembali ke Al-Quran. Nanti ada orang sudah sakit parah, baru dia mau dengar Al-Quran, baru dia mau baca Al-Quran, tapi sudah tidak bisa. Berapa banyak teman-teman sekalian orang yang sudah tua, belum bisa baca Quran, lalu menyesal di masa umurnya itu. Coba dulu saya baca. Coba dulu saya hafal, gitu kan? Ada salah satu kerabat baru meninggal, Allahyarham sudah meninggal. Dia di akhir hidupnya baru dia ucapkan, coba kalau saya hafal Qurannya dari dulu, coba saya punya tulisan-tulisan buku agama bisa jadi amal jariah. Berapa hari kemudian meninggal dunia, udah habis. Mudah-mudahan dengan niatnya Allah kasih, gitu kan? Tapi dari awal mana nih? Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah, anaknya Zubair bin Awam, seorang ulama tabiin, Urwah bin Zubair. Dia adalah tabi'in dan ayahnya Zubair bin Awam, tentu sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dan apa yang paling buruk di muka bumi ini dibandingkan orang yang sudah tua dan bodoh, tidak faham agamanya. Kenapa enggak belajar? Mana masa mudahnya? Habis untuk apa ini? Untuk makan, untuk minum, untuk bercanda, untuk pergi jalan-jalan, habis begitu saja. Mana masa tuanya? Menyesal semua loh di akhirat ini. Kenapa enggak dilakukan sekarang? Belum terlambat, belajar, hafal. Sudah dengar belum ini? Hah? Benar. Amalin, ya. Sebentar, mulai hari ini jangan buka HP kecuali buka Al-Quran dulu. Baca. Beberapa ayat baru baca WA-nya teman. Ya. Bisa? Janji, ya. Baik, insya Allah. Yang pertama, membacanya dalam keadaan dan kondisi yang paling sempurna. Yaitu suci, menghadap kiblat, duduk dengan sopan dan penuh dengan tenang. Baca Al-Quran dalam kondisi kita enggak keringatan, kita sudah mandi, rapi, hadap kiblat, wudu, ya. Kemudian kita membaca dengan tenang. Memang niatnya mau dapat petunjuk, mau dapat pahala. Yang kedua, membacanya dengan tartil atau perlahan-lahan, ayat demi ayat, dan tidak tergesa-gesa. Tidak membaca atau mengkhatamnya dalam waktu kurang dari 3 malam. Berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Abu Daud nomor 1390 dan Ibnu Majah 1347, Tirmidzi juga menyebutkan nomor 2949, man qara al-Qur'ana fi aqall min 3 layalin lam yafqahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam waktu kurang dari 3 malam, niscaya ia tidak memahami makna-maknanya. Yang dimaksud di sini, kata para ulama, adalah orang-orang yang baru mau memulainya. Sementara orang-orang yang sudah menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabatnya, sebagai perisai hidupnya, perangainya, sebagai perkataan yang dia selalu banggakan, maka berbeda kasusnya. Seperti kasus Uthman bin Affan dan beberapa sahabat, mereka mengkhatamnya. Tapi memang sudah Al-Quran ini tiap hari sudah perkataannya mereka sudah. Kalau ngucapin, ngucapin dengan Al-Quran. Berhukum dengan hukum Al-Quran. Akhlaknya akhlak Al-Quran. Tapi bagi orang yang baru mempelajari, jangan buru-buru mengkhatamnya. Kalaupun mau maksimal, maka 1 hari 10 juz, 3 hari mengkhatam, itu minimal 3 hari. Kalau orang mau lakukan 3 hari, berarti dia harus baca 10 juz per hari. Tinggal dilihat 10 juz itu, kalau jumlah ayat Al-Quran 6.600, ya, 66 ayat, dibagi 3. Dibagi 3, kurang lebih 2.000 ayat. Ya. 2.000 ayat dibaca dalam sehari. Kalau kita bagi ini di waktu-waktu sholat kita misalnya, orang-orang coba membacanya, memang ini cukup banyak ya. Tapi kalau dia baca dalam setiap habis sholatnya, kalau 2.000 dibagi 5, berapa? Hah? 400 ya. 400 ayat pada saat dia selesai sholat. 400 ayat ini kalau dia pilih surah yang jumlah ayatnya 100, 110 seperti Al-Kahfi, ya, Al-Isra dan seterusnya, maka dia membaca 4 surah. Ini maksimal, maksimal. Tapi kalau orang mau mengkhatam misalnya di double 6 hari sekali. Berarti 1 hari, 6 hari sekali ini berarti dia membaca, membagi 30 juz itu ke 5 atau 6. Jadi 5 juz per hari. 5 juz berarti dia tinggal bagi sekarang. Jumlah-jumlah ayat tadi kemudian dibaca setiap habis sholat. Ya, seperti itulah, atau mau tidur. Dan tidak ada masalah. Kalau orang baru mau memulai, dia baca sebulan baru khatam. Kalau sebulan mau khatam, berarti 1 hari 1 juz. 2 bulan berarti 1 hari 1/2 juz. Intinya, lakukan dulu. Tidak ada gunanya saya kasih teori banyak kalau tidak dilakukan ini. Hah? Siap lakukan ya? Alhamdulillah. Allah jadi saksi. Tadi khusus masalah seorang musuh yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar, musuh Nabi SAW yang mendengar Al-Quran lalu kemudian dia kagum itu, ada di footnote, dia ditulis namanya di footnote. Kalau di buku yang saya pegang ini, terbitan ini, nomor 188, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, musuh tersebut adalah Al-Walid ibn Mughirah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baihaqi. Jadi Al-Walid ibn Mughirah datang dan menantang Nabi SAW, ya, mengajak negosiasi. Dia mengatakan, hai Muhammad, apa masalahmu ini dengan dakwamu ini? Apa masalahmu? Bagaimana kalau kami menawarkan, kalau kau memanggil ini agamamu ini sekarang, karena kau ingin kedudukan, kami kasih kedudukan. Kalau kau ingin wanita, pilih saja yang mana, kami nikahkan kamu. Kalau kau ingin orang kaya, kami kumpulkan semua harta kami sehingga kau menjadi orang yang paling kaya. Dan kalau kau ingin menjadi raja Mekah, kami nubatkan kau jadi raja. Berhenti saja dakwakan ini. Enggak usah lagi caci maki Tuhan-Tuhan kami. Biarkan saja sembah berhala. Tapi kami angkat kamu, silakan. Kau jadi raja kami. Kata Nabi SAW, kau sudah selesai? Dia bilang, iya. Lalu Nabi bacakan ayat Al-Quran. Kemudian dia mulailah dengar Al-Quran pada saat itu, karena dia siap untuk mendengar apa jawabannya Nabi SAW. Dibacakanlah ayat Al-Quran. Waktu sudah dibaca, dia ngerti bahasa Arab. Maka perkataannya tadi, dia bilang, sungguh perkataan ini sangat indah dan tidak mungkin terkalahkan. Ucapan yang paling sederhananya sudah berbuah. Artinya disampaikan pun orang jadi bisa tangkap, sudah tahu maksudnya apa. Ucapan yang paling tingginya itu jelas, ucapan yang paling rendahnya sudah menyentuh. Ucapan yang paling tingginya berbuah lebat. Artinya pasti lebih besar lagi pengaruhnya, gitu kan. Dan pasti perkataan ini menang dan tidak akan pernah dikalahkan. Cuma sayangnya waktu itu dia sudah kagum nih sama Al-Qur'an. Dia begitu pulang, karena Quraisy kan ngutus dia untuk negosiasi. Di Darun Nadwa, Quraisy tanya, "Hai Walid, kau pergi tadi, beda wajahmu dengan kau kembali. Waktu pergi tadi kayaknya musuh sekali sama Muhammad. Kenapa sekarang berubah nih?" Dia bilang, "Demi Allah, saya telah mendengar perkataan Muhammad yang tidak ada sama sekali kesalahannya." Kata mereka, "Mungkin itu sihir." Kata Al-Walid, "Saya tahu penyihir." Kebetulan Al-Walid ini orang pintar, dianggaplah orang pintar nomor satunya Mekah pada saat itu, dari orang-orang kafir Quraisy. "Saya tahu semua penyihir, enggak ada ciri penyihir pada diri Muhammad." Juga dalam perkataannya dia. "Mungkin penyair," kata mereka. "Saya tahu penyair lebih ngerti daripada kalian." "Saya lebih ngerti daripada kalian." "Enggak ada ciri-ciri penyihir pada Muhammad." "Penyamun," "Enggak ada ciri penyamun." "Pendusta," "Enggak ada ciri pendusta." "Terus apa ya? Apa yang kau saran kamu?" "Saranku dua," dia bilang. "Baik apa?" "Yang pertama, kita semua beriman." "Ini pasti benar nih, enggak mungkin salah. Pasti benar." Kata mereka, "Kami enggak mau." Orang-orang Quraisy spontan menolak. Ini kebodohan ini. Belum tahu apa-apa sudah menolak. Dikasih kue, kayaknya enggak enak. "Makan dulu. Nanti tahu rasanya. Kecuali kalau kotoran," gitu kan. Lalu kemudian, apa opsi yang kedua? Kata Al-Walid, "Opsi kedua, biarkan dia berdakwah. Kalau dia menang, dakwanya tersebar, nama kalian juga harum. Kalian kan Quraisy, satu suku. Kalau dia dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka, itu juga target kalian. Nggak usah kalian yang bunuh, nanti orang bicara Quraisy bunuh orang Quraisy sendiri." Maka mereka juga tolak. Nggak bisa juga. Mereka juga nggak mau waktu itu. Yang jelas ini sedikit berhubungan dengan tadi, karena di paragraf kita di atas tadi tidak dijelaskan siapa namanya. Tapi di putut disebutkan nama orang yang tadi menjadi musuh Nabi SAW dan kagum dengan ayat Al-Quran. Sebelum kita baca dua poin masalah adab tadi ya, saya kembali melanjutkan paragraf setelahnya. Di poin kedua masalah adab terhadap Al-Quran, setelah Nabi SAW sebutkan tadi hadisnya yang mulia, "Barang siapa membaca Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 malam, maka dia tidak memahami makna-makna." Maksudnya adalah bagi orang-orang yang pertama belajar. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu untuk mengkhatam Al-Quran dalam waktu 7 hari sekali. Dan ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5052 dan Imam Muslim 1159. Dan juga sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit, orang-orang mengkhatamnya setiap pekan sekali. Ini riwayat. Riwayat tadi yang saya sebutkan masalah Uthman itu juga masyhur dari beliau. Dan ini teman-teman bisa kembali ke riwayatnya yang sudah saya panjang lebar paparkan di serial Sahabat di YouTube, khusus masalah serial Sahabat Mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Yang ketiga, adabnya khusyuk ketika membacanya. Kalau tadi tartil, yang kedua ya, pelan-pelan, alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti dulu, baru ar-rahmanir-rahim, seterusnya. Itu tartil. Yang ketiga, khusyuk ketika membacanya, konsentrasi. Khusyuk itu konsentrasi, menampakkan kesedihan, menangis atau berusaha menangis jika tidak bisa menangis. Kalau misalnya ada tentang azab, siksaan, tentang neraka, karena adab Nabi SAW adalah beliau kalau terlintas ayat tentang surga, rahmat Allah, ya, nikmat-nikmat yang Allah sebutkan, maka beliau memohon kepada Allah agar diberikan. Dan kalau lewat ayat-ayat tentang hukuman, ancaman, siksaan, murka, laknat, maka beliau meminta neraka, beliau memohon kepada Allah agar dijauhkan darinya. Kata Nabi SAW di dalam hadis, dalam adab yang ketiga ini, diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1337 dengan sanad yang jayyid atau bisa diterima. Kata Nabi SAW, "Utlul Qur'ana wabku, fa'in lam tabku fatabakau." Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kalian tidak bisa, maka berusahalah untuk menangis. Makna kalimat ini adalah renungi baik-baik artinya. Kalau belum tersentuh, ulangi lagi. Mohon kepada Allah. Karena ini termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW, orang merasa tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini bisa terjadi kalau dia khusyuk atau konsentrasi. Yang keempat, membaguskan suara ketika membacanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ahmad nomor 18024, Ibnu Majah nomor 1342, An-Nasa'i nomor 1015, kemudian Al-Hakim nomor 761, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama-ulama hadis ini. Kata Nabi SAW, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Dan kata ulama adalah dilatih, biasakan untuk membaca dengan suara yang indah. Karena semua orang punya potensi untuk itu. Juga dalam sabda Nabi SAW, dalam hadis Bukhari Muslim, dan lafaz ini miliknya Imam Bukhari, nomor 7527, Laisa minna man lam yataganna bil Qur'an, bukanlah golongan, termasuk golongan kami, orang yang tidak melakukan atau memperindah bacaan Al-Qur'annya. Dia berusaha maksimal, belajar dengan niat insyaAllah Allah kasih dia peluang untuk itu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan julukan atau gelar Nabi Daud alaihissalam dan keluarganya dengan dikatakan memiliki mazamir atau suara yang indah sekali. Suara yang indah. Dan ini bisa dengan belajar, terapi, belajar. Ini insya Allah ke depannya. Yang penting sekarang jalankan dulu empat hal tadi. Kemudian sambil coba lebih mendalami, lebih menguasai, dan lebih belajar masalah bacaan-bacaannya. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 5024 dan Muslim nomor 7792. Kata Nabi SAW, ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتجنب القرآن. Allah tidak memperdengarkan sesuatu sebagaimana dia memperdengarkan nabinya melakukan Al-Quran. Atau terjemahan lebih tepat sebenarnya, Allah tidak mengizinkan nabinya untuk melakukan satu perbuatan melebihi, atau musuhnya yang paling besar adalah melantunkan dengan suara indah Al-Quran. Yang kelima, menyembunyikan bacaannya jika khawatir timbul riya atau sum'ah. Sum'ah itu maksudnya dipuji-puji. Di dalam dirinya, menyembunyikan bacaannya jika khawatir timbul riya atau sum'ah dalam dirinya, atau khawatir mengganggu orang yang sedang sholat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 1333 dan Tirmidzi nomor 2919, Al-jahiru bil-Qur'ani kal-jahiri bis-sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'an laksana orang yang menampakkan terang-terangan sedekahnya. Bukan dilarang ya, boleh. Kita baca dan didengarkan, boleh. Tapi pekah sekali, kondisinya seperti orang yang sedekah terang-terangan, sangat dekat dengan riya. Kalau dia bisa kontrol, bagus. Kalau enggak ya jangan. Karena kadang-kadang kita harus baca, misal orang jadi sholat, imam, dia harus baca, suaranya keras. Atau dia guru mengajar kepada murid-muridnya di sekolah, ya dengan guru ngaji misalnya, dia harus baca. Dan itu. Tapi kalau ada orang sengaja kerasin suara di masjid, sampai hanya mengganggu orang lain, dia tahu mengganggu orang lain tapi dia enggak peduli. Dan itu. Atau memang dia sengaja mau nunjukkan kalau suaranya indah, nah ini bahaya ini. Jadi tidak akan diterima, dan ini riya, riya menjadi dosa besar buat dia. Tadinya mau cari pahala baca Quran dan ini tidak dapat pahala. Tapi hati-hati teman-teman sekalian, orang yang juga lari dari ibadah, orang yang lari dari ibadah karena takut riya, ya, ini juga dosa sendiri. Misal dia tidak sholat di masjid karena saya takut riya. Dia tidak mau pergi haji, dia tidak mau pergi jihad karena riya nanti dilihat orang. Salah ini. Karena memang ada ibadah yang kita kerjakan di terang-terangan. Kayak hadir majelis ilmu begini, pasti kita hadir. Orang lihat semua, orang tahu. Oh ini datang mau pergi pengajian. Sholat dikumandangkan azan, Jumat, haji, umroh. Oh, pasti orang lihat itu. Gitu kan? Itu enggak mungkin disembunyikan. Tapi kalau ibadah-ibadah yang memang dasarnya dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, seperti sedekah, sembunyi-sembunyi, kita berzikir, berdoa dengan Allah, maka ini termasuk dalam membaca Al-Quran, lebih baik kita sembunyikan. Telah dimaklumi, kata beliau, bahwa sedekah itu dianjurkan untuk dirahasiakan, kecuali jika mendatangkan faedah yang hendak dituju, seperti memotivasi orang-orang untuk melakukannya. Demikian juga membaca Al-Quran. Jadi kalau ada tujuan maslahat syar'i, boleh saja. Misal, seseorang di antara kita pemilik perusahaan, ada orang miskin yang minta bantuan. Kemudian dia bilang pada pegawainya, ayo kita bersedekah. Nih, saya duluan nyumbang deh 1 juta. Tujuannya dia bukan riya, dia motivasi orang lain untuk melakukan. Tidak ada masalah. Atau orang tua memulai sedekah supaya anak-anaknya ikut. Misal, atasan pada bawahan dan seterusnya ini, tidak ada masalah. Asal dia bisa kontrol. Hampir sama dengan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dia harus angkat suaranya. Dia perindah ya, memang dia suruh perindah dalam syariat, gitu kan, seperti itulah. Yang keenam, tentu di sini dalam memperindah juga teman-teman sekalian, bukan berarti kita harus seperti seorang qari yang hebat sekali. Belum tentu kita bisa sampai ke sana. Tapi harusnya dia berusaha memperindah suaranya. Adab yang keenam, membacanya dengan merenungkan dan memikirkan, disertai rasa pengagungan kepadanya, menghadirkan hati, serta memahami makna dan rahasia yang dikandungnya. Pelajari, baca terjemahannya, apa yang dimaksud. Yang ketujuh, hendaknya ketika membacanya, ia tidak termasuk orang-orang yang lalai dan menyelisihinya. Karena kadangkala hal tersebut menyebabkan laknat terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana demikian itu karena ketika ia baca misalnya, Al-Imran ayat 61, A'udhu billahi minasyaitan rajim, fanaj'al la'natallahi alal kadhibin. Kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Juga surah Al-A'raf 44 misalnya, Al-la'natullahi ala zalimin. Laknat Allah atas orang-orang yang berbuat zalim. Apabila ia seorang pendusta atau orang berbuat zalim, maka ia berarti telah melaknat dirinya sendiri. Riwayat berikut ini menjelaskan kadar kesalahan orang-orang yang berpaling dari kitab Allah dan orang-orang yang lalai darinya serta orang-orang yang tersibukkan atau disibukkan dengan selain Al-Quran. Jadi direwatkan bahwasanya di dalam Taurat, sesungguhnya Allah telah berfirman, apabila kamu tidak malu terhadapku, bahwa telah datang kepadamu sebuah kitab dari sebagian saudaramu, padahal kamu sedang berjalan di jalan. Lantas kamu berhenti lalu duduk karenanya, membacanya dan mentadaburi huruf demi huruf, hingga tidak ada satupun darinya yang luput darimu. Ini adalah kitabku yang aku turunkan kepadamu. Lihatlah bagaimana aku merincikan perkataan di dalamnya untukmu, berapa kali aku ulang di dalamnya untukmu agar kamu memperhatikan panjang dan lebarnya. Kemudian kamu berpaling darinya, maka jadilah aku lebih rendah dalam pandanganmu daripada sebagian saudaramu, wahai hambaku. Sebagian saudaramu duduk di sisimu lalu kamu menghadapnya dengan penuh perhatian dan kamu dengarkan pembicaranya dengan segenap hati. Apabila seseorang sedang berbicara atau ada seseorang yang menyibukkan dirimu dari pendengarkan pembicaraannya, maka kamu memberi isyarat kepadanya agar diam. Itu statement yang diambil dalam Taurat menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah tentang masalah kesaksian Allah adanya Al-Quran yang akan turun nanti. Dan perintah Allah kepada Bani Israel, kalau turun kitab itu nanti Al-Quran, kalian harus renungi, pelajari huruf demi huruf. Itu perintah dari sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Kalimat apabila seseorang itu adalah statement, paragraf yang lain yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Apabila seseorang sedang berbicara atau ada orang yang menyibukkan dirimu dari mendengar pembicaraannya, maka kamu memberi isyarat kepadanya agar diam. Jadi kalau kita lagi baca Al-Quran, lalu kemudian ada orang yang mengajak ngobrol, kasih isyarat, tunggu sebentar, selesai ini baru saya bicara. Dan inilah aku yang datang kepadamu dan mengajak berbicara, tetapi kamu berpaling dengan segenap hati. Maaf, ini berarti masih bersambung ya. Saya yang keliru tadi. Jadi kalimat juga tadi dengan segenap hati yang saya bilang berikan tanda sampai di situ ternyata memang masih bersambung. Jadi apabila seseorang sedang berbicara atau ada orang yang menyibukkan dirimu dari mendengarkan pembicaraannya, maka kamu harus memberi isyarat kepadanya agar diam. Dan inilah aku yang datang kepadamu, maksudnya Allah, dan mengajak bicara. Tapi kamu berpaling dengan segenap hati dariku. Apakah kamu hendak menjadikan diriku lebih rendah atau hina daripada sebagian saudaramu di sisimu? Ini tentu statement pelengkap saja ya, yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah untuk membenarkan kalau Al-Quran juga sudah disebutkan dalam Taurat dan diperintahkan seluruh Bani Israel yang hidup nanti pada saat Al-Quran turun di zaman Nabi SAW untuk beriman. Yang terakhir adabnya adalah yang ke-8. Berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani sifat-sifat ahli Al-Quran, yaitu para penghafal Al-Quran, yang mereka itu adalah ahli Allah atau wali Allah dan manusia pilihannya, serta berkarakter seperti karakter mereka. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, seyogyanya seorang qari, orang yang gemar membaca Al-Quran itu, dikenal dengan menghidupkan malam harinya dengan sholat malam, ketika orang-orang lelap tertidur, menyemarakkan siang hari dengan puasa, karena manusia asyik makan dan minum, menghiasi hari-harinya dengan ratapan tangisnya, ketika manusia larut dalam canda dan tawa, dengan kewaraannya, ketika manusia mencampurkan antara hak dan batil, yang haram dengan yang halal. Wara artinya dia pekah, hati-hati. Sementara manusia mencampur antara halal dan haram, dia tidak. Dia khusus menghususkan dirinya dengan kehalalan saja, itu namanya wara. Dengan diamnya ketika manusia tenggelam berbincang-bincang, dengan kekhusyuannya di dalam sholat ketika manusia merusaknya, dan dengan kesedihannya ketika manusia bergembira ria. Manusia kesedihan pada saat membaca Al-Quran tentang neraka, sementara manusia bergembira malah ya, dengan membaca atau mendengarkan ayat-ayat ini, kesannya tidak ada masalah buat dia. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang bagaimana semestinya seseorang ahli Al-Quran bersifat dan bagaimana orang-orang mencontohi sifat-sifat ini. Muhammad bin Ka'ab berkata, dahulu kami mengenal qari' Al-Quran itu pucat warna kulit mukanya, yang menunjukkan sering begadang malam dan panjang tahajudnya. Wahab ibn Ward berkata, pernah dikatakan kepada seseorang, mengapa kamu tidak tidur? Ia menjawab, sesungguhnya keajaiban-keajaiban Al-Quran telah menyirnakan tidurku. Zannun pernah bersenandun. Zannun ini adalah Nabi Yunus alaihissalam. Al-Quran dengan janji dan ancamannya, maaf ini mungkin lain ya, mungkin bukan Nabi Yunus, saya keliru. Kayaknya ada nama seseorang yang dimaksudkan oleh beliau di sini. Karena sudah ada penyebutan Al-Quran. Al-Quran dengan janji dan ancamannya telah menghalangi biji mata dengan malam harinya. Ia tidak tidur di malam hari. Mereka memahami perkataan Raja yang Maha Agung dengan pemahaman yang membuat leher mereka hina dan tunduk patuh kepadanya. Kesimpulannya adalah bagaimana Al-Quran selalu ya, dibaca, ditadaburi, dihafal, diamalkan, dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh setiap muslim. Dan jangan lalai terus-menerus Bapak Ibu sekalian sampai akhirnya ajal datang baru kita menyesal. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja insyaAllah. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja apa yang telah kita pelajari dimudahkan oleh Allah untuk kita amalkan, dan saya termasuk orang pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dengan kemahamurahannya sampai ajal menjelang datang nanti diterima, dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan kita mendoakan agar Indonesia secara khusus dan seluruh negara-negara Islam diberikan kemakmuran, ketentraman, keamanan, dan juga pemimpin-pemimpin muslim yang baik, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang takut kepada Tuhannya Allah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita juga mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.